بسم الله الرحمن الرحيم. Antum bahagialah teman-teman sekalian. Cita-cita antum ingin mendapatkan nilai kebaikan sisi Allah, mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan. Dikirimkanlah oleh pasangan hidup antum yang dengan itu rahmatullah. Teman-teman sekalian dikirimkan pahala, ada pelajaran. Bukankah merawat istri yang seperti ini lebih banyak mendapatkan kesabaran di dalamnya? Bukankah sabar syarat pertama masuk surga? Syarat pertama masuk surga itu sabar. Quran surah ke-13 ayat ke-24. Malaikat ketika mengunjungi penghuni surga menyampaikan kalimat ucapan selamat. Apa ucapannya? Sabar. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya bisa masuk surga karena sabar saat menjalani kehidupan di dunia. Masya Allah, dengan adanya masalah-masalah di rumah tangga, bukankah dengan itu ada solusi? Semakin banyak masalah, bukankah semakin ada kesabaran? Karena dalam Quran tidak pernah kesabaran disandingkan kecuali dengan masalah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155, paling kiri sebelah atas. Perhatikan kalimatnya. Walanabluwannakum bisyai. Kami akan uji setiap yang hidup dengan berbagai persoalan kehidupan. Masalah itu dimunculkan bukan ingin menjadikan kehidupannya bermasalah, tapi supaya meningkat kualitas kehidupan, mendapatkan pahala di sisi Allah. Ya, minal khauf, khawatir. Khawatir, mulai gelisah. Ustaz Adi, kapan ya selesainya? Ini sudah jam sekian, ojek belum datang dan sebagainya. Bisa terjadi. Tayyib, atau kehidupan, ada banyak kehidupan sosial, di kantor gelisah, di rumah tangga gelisah, wajar. Walju', mulai lapar. Wa naqsi minal amwal, harta berkurang. Wal anfus, dari mulai sakit sampai dengan meninggal dunia. Wa thamarat, hasil kerja keras dirampas orang-orang lain. Bagaimana mengatasinya? Allahu Akbar. Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira pada orang sabar. Ternyata orang sabar itu ketika punya masalah malah gembira, Pak. Biasanya orang punya masalah itu tidak gembira. Ini malah gembira. Karena dia tahu, dia paham rumus. Paham rumus. Karena ketika Allah antarkan masalah, artinya Allah sedang mendekatkan surga pada dirinya. Karena rumus surga bersanding dengan kesabaran. Artinya ketika dia kirimkan, Allah kirimkan kepada orang ini masalah-masalah, dan masalah bersanding dengan kesabaran, itu artinya semakin Allah ingin dekatkan dia ke pintu terbaik menuju surganya. Jadi teman-teman, mustahil kita hilang dari kesabaran. Dan mustahil kita akan menepikan persoalan dalam kehidupan. Setiap orang hidup pasti punya masalah. Kalau antum ingin diringankan persoalan dalam kehidupan, maka belajar tentang konsep sabar. Dan orang sabar, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah antum mendengar ayatnya Quran surah kedua? Ya misalnya, Quran surah kedua ayat 153 sampai 154, paling kanan sebelah bawah, ya. Allah menyampaikan innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang sabar. Allah dekat dengan orang sabar. Jadi kalau antum ingin dekat dengan Allah, antum harus sabar. Bagaimana cara sabar menghadapi masalah? Jadi ketika Allah kirimkan masalah, sebetulnya Allah ingin lebih dekat dengan antum. Ketika Allah ingin kirimkan masalah, Allah ingin mendekatkan antum ke surga. Saya mau tanya antum, pengen masuk surga atau tidak? Pengen. Ketika antum pengen masuk surga, berarti kalimat antum pengen menunjukkan antum pengen sabar. Ketika antum pengen sabar, berarti antum pengen punya masalah. Kalau antum minta surga, berarti antum minta masalah. Yang jadi masalah, kenapa ketika Anda minta surga, Allah kirimkan kuncinya berupa masalah, justru antum menghindarinya. Itu jadi masalah. Ingin masuk surga tidak? Ingin. Ingin punya masalah tidak? Tuh. Antum itu gimana? Kurang jelas, apalagi saya terangkan. Ya. Jadi ketika Anda punya masalah dalam kehidupan, wajar, di rumah ada masalah. Maaf, bukan cuma Anda saja yang punya masalah. Nabi punya masalah, Rasul punya masalah. Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, kurang apalagi dekatnya dengan Allah. Ayat surganya turun duluan sebelum beliau meninggal. Turun surah Al-Kautsar. Inna a'tayna kal-kautsar. Muhammad SAW, kami telah jamin untukmu. Kami berikan untukmu surga terindah yang mengalir banyak keindahan dengan kenikmatan yang banyak di dalamnya. Sebelum meninggal, sudah ada ayat surga turun. Kamu sudah dijamin surganya. Dengan segala keindahannya. Tapi apakah jaminan itu menghentikan beliau dari masalah? Tidak. Beliau punya masalah dengan Sayyidah Aisyah. Beliau punya masalah dengan Zainab. Beliau punya masalah dengan istri yang lainnya. Dan ketika sabar itu ada, selesai masalahnya. Nabi, Rasul, status tinggi, jelas surganya. Berumah tangga punya masalah. Antum Nabi bukan, Rasul bukan. Nggak ada satupun ayat surga turun menjamin antum. Nggak ingin bebas dari masalah. Antum sehat. Jadi biasa aja. Kalau udah orang sudah paham ada masalah, alhamdulillah.